berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farada, ay memfardukan zakatul fitr pada bulan Ramadan atau dari bulan Ramadan berupa satu sa' dari samar ataukah satu sa' dari syair, ya, dari jelai pada seorang hamba sahaya atau seorang yang merdeka, laki-laki ataukah wanita, yang anak kecil maupun orang tua atau dewasa, minal muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Jama'ah. Baik. Pada zakatul fitr, mungkin yang sahih yang kita kata, yang dapat kita katakan, bahwa ulama ijma' bahwa zakatul fitr wajib. Ya, zakatul fitr wajibun. Ya, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Di mana beliau mengatakan di sini ajma'u ala annaha fardun. Beliau mengatakan bahwa zakatul fitr fardun. Ada khilaf di kalangan ashabu ra'i, yaitu kalangan Hanafiyah, ya, ala madhabnya mereka dalam usul membedakan antara al-wajib atau al-ijab dengan al-fardu. Ya, di mana mereka mengatakan bahwa al-fardu itu derajatnya lebih tinggi daripada al-wajib. Dan al-fardu yakni ma kana, ya, sebuah hukum yang dalilnya dillatuhu qat'iyah. Yang dalilnya adalah qat'iyah, ima dari ayat ataukah dari hadis mutawatir. Dan hal semacam ini tidak didapati pada zakatul fitr. Karena itulah kalangan Hanafiyah, mereka mengatakan zakatul fitr wajib dan bukan fardu. Fasilah dalam masalah ilmu usul, artinya kalangan fuqaha atau kalangan ulama yang berpendapat bahwa khilaf dalam masalah ini adalah khilaf lafzi, yaitu khilaf dalam, ya, penyebutan atau penamaan, penggunaan takdir, tetapi tidak memberikan dampak pada hukum. Kalau kita memakai kaidah sejumlah kalangan ulama Syafi'iyah, ya, ala aqallu ma qila huwa da'watul ijma', bahwa ukuran yang paling rendah itu adalah implikasi dari sebuah ijma', sahabat dikatakan semua ulama, ya, berpendapat bahwa zakatul fitr wajib. Karena mayoritas, ya, fuqaha Islam dari madhab yang tiga, yakni Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah, mereka tidak membedakan antara al-fardu dengan al-wajib. Ya, mereka tidak membedakan antara fardu dan wajib. Maka mungkin, ya, yang dapat kita katakan dari sisi nakal, ya, penukilan, ya, akwal ulama, bahwa mereka sepakat bahwa zakatul fitr adalah wajib dan bukan fardu. Baik. Dan ini juga merupakan ijma' sahabah. Dan bahkan diriwayatkan dari Abu Bakar, bahkan dari banyak sahabah yang radhiyallahu ta'ala anhum, yang menyebutkan bahwa zakat secara umum, zakatul mal termasuk juga zakatul fitr, ya, adalah sesuatu yang wajib. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibkan zakatul fitr pada bulan Ramadan, ya, berupa sa'an min tamrin atau sa'an min syairin, atau satu sa' dari tamar dan satu sa' dari syair, dari kurma dan dari syair, yaitu dari jelai gandum. Saya akan ketahukan nanti masalah insyaAllah ta'ala, yaitu bahan makanan apa atau apa saja yang diharuskan dikeluarkan, ya, pada zakatul fitr. Di sini pada hadis ini kita dapat juga istifadah bahwa yang diwajibkan adalah sa'an, dan satu sa' adalah arba'ul amdad, ya, bahwa satu sa' itu adalah empat mud, yaitu satu genggaman tangan dewasa. Tapi masya Allah, itu satu mood. Berarti faal itu ada empat, empat mood itu yang diharuskan. Sebagian kalangan mutakhirin mentakdirkan satu faal ini dengan takaran 2.5 kilogram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Iya. Faal ini yang diwajibkan. Makna dia diwajibkan faal min tamrin, bahwa lebih dari itu ya sunnah. Dan tidak boleh kurang dari satu sa. Yang tidak boleh kurang dari satu sa. Ala al-abdi wal-khurri wal-zakri wal-unsa wal-saghiri wal-kabiri minal muslimin. Dan zakatul fitrah, kata beliau rahimahullah, berdasarkan hadis ini, diwajibkan bagi setiap muslim, ya pada macam disebutkan, ya wajibatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, nakiratun fi siyak al-isbat, menunjukkan umum, ya, dalam konteks nakirah, ya, datang dalam bentuk nakirah pada konteks penetapan, yaitu kulli muslimin, yang menunjukkan faedatu al-umum, bahwa maknanya bahwa semua muslim, sejua termasuk apa ikhwan, termasuk muslimah, ya, kita sebutkan ya, terdahulu dalam pembahasan al-usul, bahwa az-zukurah dan az-zukuriyah dan apa az-zukur dan unusa itu sifat sifat apa sifat tarbiyah. Apa itu sifat tarbiyah? Apa ketuan itu sifat yang tidak mempengaruhi hukum. Jadi keberadaan ya laki-laki atau wanita ini tidak mempengaruhi hukum. Fa kalimat wajibun ala kulli muslimin, ya ini bagi semuanya, ya laki-laki ataukah wanita. Sebagaimana disebutkan juga pada hadis Abdullah ibn Umar, bahwa kewajiban zakatul fitrah ini wajib bagi seorang hamba sahaya ataukah seorang merdeka, laki-laki atau wanita, as-saghir maupun al-kabir, minal muslimin. Hadis rawahul jamaah. Dari hadis ini juga ya mayoritas ulama ya selain dari ulama madhab Hanafiyah, mereka berpendapat berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar ini bahwa zakatul fitrah tidak disyaratkan adanya milkul nifaq. Ya, zakatul fitrah tidak disyaratkan seseorang itu memiliki nifaq. Jadi dikarenakan pada hadis ini tidak disebutkan sama sekali ia penyebutan an-nifaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan keharusan zakatul fitrah bagi seorang hamba. Dan seorang hamba sahaya abadan tidak akan memiliki nifaq. Jadi katakan seorang hamba dan hartanya adalah milik tuan, yang milik tuannya. Jadi mungkin halnya juga seorang anak kecil juga dikatakan mereka tidak memiliki nisab. Bagaimana pada hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, anta wa maluka li abika, bahwa engkau dan ya bapakmu adalah milik, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Saya insyaallah hadisnya akan sebutkan nanti bismillah ta'ala. Ya, penyebutan al-abdu dan as-saghir dijadikan dalil atadakar al-zaman oleh mayoritas ulama bahwa zakatul fitrah tidak disyaratkan nifaq. Tidak disyaratkan nifaq. Ya, berbeda hanya dengan kalangan Hanafiyah. Kalau mereka mensyaratkan adanya nifaq, ya berdalilkan ya dengan hadis wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la sadaqata illa ala dhahril ghani. Wa tidak ada keharusan zakat kecuali seseorang yang kaya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Mu'ad ibn Jabal, ya, anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tukhadu, sadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Wa Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan kepada mereka zakat pada harta mereka ya, pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada kalangan fakir miskin di antara mereka. Iya. Ini dalil yang menjadikan hujjah atau dasar argumen oleh sebagian kalangan Hanafiyah. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat mayoritas ulama bahwa tidak disyaratkan an-nisab berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar yang kita sebutkan tadi. Ya. Adapun hadis Mu'az ibn Jabal, nah pada hadis tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan annallaha iftarada alaihim fi amwalihim sadaqatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan bagi mereka, mewajibkan kepada mereka tersebut riwayat ya pada harta mereka adanya zakat. Sedangkan zakatul fitri bukan zakatul amwal. Ya zakatul fitri adalah zakatul nafs. Zakat yang dikenakan kepada perorang, ya kepada perorang. Ya, berbeda halnya dengan ya hadis Mu'adz ibn Jabal di mana pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menta'in bahwa sadaqah atau zakat yang diharus diambil dari mereka yang diambil dari orang-orang kaya ini kepada orang miskin yaitu zakatul amwal. Ya, kita telah sebutkan kemarin apa zakat ternak, zakat hasil perkebunan, dan zakatul asman serta zakat perniagaan ala khilaf di kalangan ya ulama. Ya, dan ini tidak termasuk pada zakatul fitr. Sama halnya pula dengan hadis yang disebutkan oleh mereka, yaitu hadis la sadaqata illa ala zahril ghani, tidak ada kewajiban zakat kecuali seseorang yang kaya. Jumhur ulama dalam memahami hadis ini, mereka mengatakan bahwa kata al-ghani di sini yakni bukan milkun nisab, dan pada hadis tidak disebutkan milkun nisab. Ya, pada hadis ini tidak disebutkan adanya pemilikan nisab dan tidak juga disebutkan tentang ya batasan-batasan nisab pada zakat al-fitr. Namun pada hadis hanya disebutkan al-ghani, dan al-ghani yang kita sebutkan terdahulu dalam pandangan jumhur ulama, yang dimaksud dengan al-ghani yang sahih adalah man malaka kutayau, man malaka ziyadata ya ala kutayaumihi, ya ini seseorang yang memiliki nilai atau harta lebih dari harta yang dia mampu atau dia bisa manfaatkan, yang dia bisa makan pada satu hari. Ini maksudnya al-ghani. Dan seorang fakir, seorang yang miskin, di mana pada hari itu dia bisa makan dan ada kelebihan dari bahan makanan dia, maka dia juga dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan zakat atau fitrah. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini masalah pertama yang berkaitan dengan masalah ini. Demikian juga masalah yang berikutnya. Ya. Bahwa zakatul fitrah hanya diharuskan dan diwajibkan bagi kaum muslimin. Ya, tidak kepada selain kaum muslimin. Berdasarkan juga dengan hadis ya Abdullah ibn Umar ini. Ya, sejumlah ulama di antaranya Ibn Qudamah rahimahullah maka mengutip adanya ijma' di kalangan ulama wa tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilm bahwa zakatul fitrah hanya diwajibkan bagi seorang muslim. Ya, berdasarkan hadis ini, dan yang ada khilaf di kalangan ahli ilm yaitu seorang hamba yang kafir. Yang kafir, apakah mereka atau hamba ini diharuskan? Ya, apakah hamba ini diharuskan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Ya, kita sebutkan terdahulu ikhwan pada pembahasan zakat al-urud. Ya, kalau anda tidak salah, anda pernah sebutkan bahwa seorang hamba dia adalah milik tuannya, dan hamba sahaya adalah harta yang menjadi milik siapa? Milik si sayyid atau si tuannya. Jadi kalau hamba ini ya dia diperdagangkan, atau hamba ini sebagai salah satu aset dan sebuah perniagaan, ya, oleh mayoritas ulama hamba ini dikenakan atau terhitung sebagai salah satu harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yaitu pada zakat apa urut? Tijarah. Pada zakat perniagaan. Ya, perniagaan. Ada khilaf ya di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Iya. Dalam hal seperti ini, dalam tinjauan para zakat, urudat, tijarah, pemerintah ulama yang mengharuskan adanya, mengharuskan dikeluarkan zakat dari hamba tersebut. Tapi tinjauannya bukan sebagai hamba, bukan sebagai amalan seorang manusia. Tinjauannya sebagai harta yang dimiliki oleh si sayyid. Serupa hartanya dengan harta-harta benda lain milik si sayyid, hamba itu seperti itu kedudukannya. Namun dalam zakat fitrah, hamba ini tidak seperti itu. Hamba ini dihitung sebagai seorang manusia. Dan zakatul fitrah adalah zakatul nafs. Ya, zakat yang kaitannya dengan diri seseorang. Ya. Sekarang masalah yang muncul. Jika hamba itu seorang muslim, telah khilaf di kalangan ulama. Harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Yang ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana jika hamba itu seorang kafir? Pada sebagian kalangan ahli ilm, ya, sebagian besar kalangan ulama, mereka mengharuskan juga sesayyid mengeluarkan. Tapi mereka tidak mengharuskan sesayyid mengeluarkan zakat bagi seorang hamba yang kafir. Berdasarkan hadis Ibn Umar yang ada tadi, ya alal abdi wal hurri wal zakari wal unta al sagiri wal kabiri, dengan kata minal muslimin. Ya, adanya pembatasan minal muslimin ini sebagai batasan bahwa hamba yang dikenakan zakat fitrah ini hanyalah hamba yang dia bagian dari kaum muslimin. Selain dari kaum muslimin tidak dikenakan zakat. Sebagian ulama lainnya berpendapat bolehnya, ya, bukan bolehnya, harusnya, atau ya keharusan mengeluarkan zakat bagi seorang hamba walaupun dia seorang kafir. Dengan berdalil dengan sejumlah riwayat, di mana pada riwayat tersebut tidak terdapat tambahan minal muslimin. Tetapi yang sahih, di antara yang meriwayatkan lafaz tambahan minal muslimin, di antaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan ada sejumlah syawahid dan mutabah bagi Imam Malik pada penyebutan lafaz minal muslimin pada hadis Abdullah ibn Umar ini. Nah, kata minal muslimin pada hadis ini adalah lafaz yang sahih, yang sabit, dan kata ini sebagai ya qadi atau sebagai penentu hukum dalam masalah yang kita sebutkan tadi, bahwa seorang hamba yang kafir tidak dikenakan keharusan, ya, tidak dikenakan keharusan untuk ya mengeluarkan zakat dan mengeluarkan zakatul fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan juga ada masalah disebutkan oleh kalangan fuqaha dan usuliyun, masalah yang berkaitan tentang konsekuensi keharusan zakatul fitrah bagi seorang kafir. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkaitan dengan orang-orang kafir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imu lil miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'ilin. Ya, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan orang-orang kafir, ya, ketika mereka diadab di neraka Saqar, mereka mengatakan kerlakan kami, ya, tidaklah mengerjakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Sebagian karena ahli ilm mengatakan la walam yakun mutimul miskin, yakni mengeluarkan zakat, salah satu diantaranya. Ya, baik. Imam Nawawi rahimahullah ketika menyinggung atau membahas ayat ini, beliau mengatakan bahwa ada konsekuensi iqab siksa di akhirat bagi orang kafir ketika mereka tidak mengerjakan salat dan tidak mengeluarkan zakat. Atau masalah yang disebutkan oleh kalangan ulama usuliyin bahwa kalangan kuffar mu'aqabun, mereka mendapatkan siksa dikarenakan mereka meninggalkan furu' asy-syari'ah, karena mereka tidak, ya, atau mereka meninggalkan dan tidak mengerjakan furu' syariat, yaitu hukum-hukum yang berlaku di dalam Islam. Hanya saja, ya, iqab atau siksa ini hanya dikenakan bagi mereka di akhirat dan tidak berlaku pada hukum-hukum duniawiya. Artinya, salat tidak wajib bagi mereka, zakat tidak wajib bagi mereka, puasa tidak wajib bagi mereka di dunia. Tetapi di akhirat, ketika mereka tidak berislam dan, ya, maknanya juga mereka tidak mengamalkan furu' syariah tersebut, Kalau mereka mendapatkan siksaan yang lebih atau tambahan siksa kerana mereka tidak mengerjakan furu' ya asy-syariah. Nah, detail masalah ini ya dalam pembahasan ilmu usul. Allah taala a'lam ya bisawab. Setelah itu beliau menyebutkan يجد ما يقبل عن قوته وقوت رياله يوم الإيد وليلته لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها وفيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ ابدأ بمن تؤول رواه الترمذي بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثيام بذلة وثياب بدلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. قال الله رحمه الله يجد ما يفضل يجد بسيني ya adalah na'atun dari muslim, kita juga sebagai hal, yaitu muslim yang keadaannya atau fihali atau kita bisa sifat itu muslim yang dia disifati sebagai demikian dan demikian ya, yaitu seorang muslim yang memiliki ma yakbulu an kutihi wa kuti iyalihi, yang memiliki tambahan atau kelebihan dari kebutuhan pokoknya dia dan keluarganya pada hari Id dan pada malam Id. Karena nafkah aham. Yang telah kita sebutkan terdahulu, wakalan ahli ilm, mayoritas ulama khilaf dengan Hanafiyah, bahwa mereka tidak menyebutkan milkun nisab, ya, kepemilikan nisab dalam batasan keharusan mengeluarkan zakat al-fitrah, namun mereka membatasi sebagai makna al-ghina. Dalam makna al-ghina, dan dimaksud dengan al-ghina yaitu seseorang yang memiliki kebutuhan tambahan atas kebutuhan pokok dia dan keluarganya ya pada satu hari itu. Dimaksud dengan satu hari itu adalah pada satu hari Id dan pada malam Id. Nah, jika kalau misalnya kebutuhan dia makan, minum, pakaian dan selainnya, adalah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan dan termasuk bagian dari nafkah, maka ini tidak boleh, ya, tidak harus diutamakan terlebih dahulu, baru setelah itu dikeluarkan zakat al-fitrah. Kata beliau dikarenakan nafkah lebih utama, fayajibul bada'atu biha, maka harus diutamakan ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsik rawahu muslim wa fi lafzin wabda bi man ta'ulu rawahu tirmidhi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa dahulukanlah dirimu, yaitu dari sisi amwal, intifa, memanfaatkan harta, dan pada lafaz lainnya, wabda biman ta'ulu, setelah itu dahulukan, ya, orang yang menjadi tanggung jawabmu, rawahu Tirmidzi. Baik. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, ba'da ma yahtaju min maskanin wa khadimin, yaitu setelah menuntaskan atau memberikan kebutuhannya berupa tempat tinggal, pelayanan, dabbah, kendaraan, wasiabun, wasiabi badalatin, pakaian yang layak, wa kutubi ilmin, dan buku-buku ilmu. Lianna hadihi hawa'iju asliyatun. Dikarenakan kebutuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok, yahtaju ilaiha kan nafkah, yang dibutuhkan sebagaimana halnya an-nafkah. Jadi keharusan zakatul fitrah seperti ini, yang dituntaskan terlebih dahulu kebutuhan pokok untuk dia dan keluarganya. Setelah itu, sisa dari kebutuhan tersebut itu yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, ya zakatul fitrah. Ya, zakatul fitrah. Kalangan Hanabilah menyebutkan sejumlah hal. Yang sahih di kalangan ulama dalam masalah ini, yakni yang berkaitan dengan makanan serta hal-hal yang seharusnya yang dipenuhi bagi keluarga, atau makanan, ya, dan bagi tempat tinggal dan pakaian. Adapun penyebutan khadim, kendaraan, dan kutubu ilmin, ini tidak termasuk, ya, dalam kebutuhan yang disamakan dengan an-nafakah, ya, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu saja. Dan ini bukan yang kebutuhan asliyah yang harus dipenuhi pada hari itu. Kalau ada sejumlah seperti masa dan akhadim, kendaraan, pakaian, kutub ilmin, bisa diakhirkan pada hari berikut, pada hari berikutnya, dan tidak diharuskan dipenuhi pada hari id dan setelah hari, pada hari id dan pada malam id. Allah Ta'ala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah Ta'ala, وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وأب وولد لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والأب ممن تمونون رواه الدارقطني. Dan zakatul fitrah, kata beliau rahimahullah, diharuskan bagi dirinya dan bagi semua orang atau kaum muslimin yang berada dalam tanggung jawabnya dia. Misalnya istri, hamba sahaya, dan anaknya. Berdasarkan keumuman hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah dari seorang kecil, dewasa, seorang yang merdeka atau budak, dari yang menjadi tanggung jawab kalian. Itu dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Rawahu Dharqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni, dan disahihkan oleh Syekh atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa. Insyaallah nanti akan ada masalah, akan kita sebutkan bismillah ta'ala berkaitan tentang keharusan zakat bagi istri, hamba, dan anak jikalau mereka memiliki harta. Nah, secara umum di sini penulis menyebutkan keharusan zakatul fitrah bagi seseorang yang dia memiliki istri atau anak atau budak, maka zakat mereka ini, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya ini secara umum adalah tanggung jawab siapa? Suami. Dan tanggung jawab suami. Ia berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Dharqutni dengan tambahan mimman tamununa. Nah, dari mereka yang menjadi tanggung jawab kalian. Insyaallah Ta'ala akan kita sebutkan nantinya pada majelis berikut. Khilaf kalangan ulama berkaitan dengan istri yang memiliki harta ataukah seorang anak yang memiliki harta. Apakah mereka juga termasuk yang menjadi tanggung jawab seorang tua dalam melakukan zakatnya atau tidak? Anaktafi insyaAllah ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih.